Senten lo més. Senten... Apa, sobat. Apa, Basri. Bye. Dari saya sudah dua buah lagu bersama New Marista. Yang barusan tadi judulnya Lungsep. Matur suwun, monggo.